Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 4 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah. Dua warga serahkan 8 pucuk senjata api sisa konflik ke Pangdam Iskandar Muda. Seorang kakek tewas ditabrak mobil Honda Jazz yang disopiri remaja 14 tahun. Seorang ayah tewas dicangkul anak kandung di Bener Meriah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua warga Aceh dengan kesadaran sendiri menyerahkan 8 pucuk senjata api sisa konflik kepada Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko. Penyerahan SNPI ini berlangsung di Markas Detasemen Intelijen Daerah Militer atau Dan Intel Dam Iskandar Muda atau lebih dikenal dengan Komplek Laksus Banda Aceh Kamis kemarin. Adapun SNPI yang diserahkan oleh dua warga yang namanya dirahasiakan yaitu 3 pucuk jenis SS-1, 2 pucuk SNPI jenis karabin dan masing-masing 1 pucuk jenis AK-101 dan M16A1. Selain itu, 1 pucuk pistol jenis revolver ditambah 800 amunisi campuran dan 10 magazen. Pangdam Iskandar Muda TNI Teguh Arif Indratmoko menyampaikan bahwa SNPI yang diserahkan tersebut masih aktif. Menurutnya, SNPI sisa konflik itu diserahkan karena kepercayaan masyarakat terhadap TNI sudah tumbuh setelah damai. Selama ini Teguh juga meminta prajuritnya agar terus berbuat terbaik untuk masyarakat. Teguh mengakui saat ini masih ada SNPI sisa konflik yang dikuasai masyarakat. Namun demikian ia menghimbau masyarakat yang masih menyimpan SNPI agar menyerahkan kepada pihak yang berwajib agar tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Darlun, kakek Poniran, 72 tahun, warga Binjai, Sumatera Utara yang baru pulang sholat subuh dari sebuah masjid, meninggal dunia setelah sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya ditabrak dari belakang oleh mobil Honda Jazz yang dikemudikan MA, remaja berusia 14 tahun. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Mr. Muhammad Hasan, Gampung Lampenerut Ujung, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, Kamis kemarin. Kasat Lantas Polres Aceh Besar, Kompol Thomas Nurwanto mengatakan mobil Honda Jazz BL588LP yang dikemudikan MA, remaja Kecamatan Lungbata, Banda Aceh itu, melaju dari arah Lampenerut dengan kecepatan tinggi mengarah ke Simpang Surabaya. Tiba di lokasi kejadian, MA langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan kakek Poniran dari belakang. Ketika itu Poniran hendak pulang ke rumah anaknya Gampung Penyerat, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Akibatnya korban dan motornya terseret belasan meter sehingga meninggal di lokasi kejadian karena luka parah. Selain merenggut nyawa Poniran, mobil yang dikemudikan MA juga menabrak sebuah rak nasi depan warung kopi serta dua mobil yang terparkir di halaman showroom pinggir jalan tersebut. Kedua mobil ini yakni Honda HR-V yang mengalami kerusakan parah serta Daihatsu Xenia rusak ringan. Lalu mobil Honda Jazz yang disopiri remaja di bawah umur itu juga menabrak tiang serta pintu baja rolling door milik showroom di lokasi kejadian. Usai tabrakan, kondisi remaja MA tidak mengalami luka serius dan dalam keadaan sadar serta masih dapat diajak berbicara saat dimintai keterangan. Dari keterangannya, ia mengambil mobil Honda Jazz milik orang tuanya diam-diam saat ayahnya masih berjualan di warung kopi di Kecamatan Lungbata serta saat ibunya tertidur. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Saat ini MA tidak ditahan karena masih di bawah umur dan dijamin oleh orang tuanya. Namun proses hukum tetap berjalan. Darlun Suryadi, 65 tahun, tewas dibunuh oleh anak kandungnya Riyandi Saputra, 19 tahun, yang diduga mengalami gangguan jiwa dengan cara dicangkul. Korban meninggal dengan kondisi luka di bagian wajah, tangan, dan dada. Aksi pembunuhan sadis terjadi di Kampung Sayang, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa tengah malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bener Meriah AKBP Fahmi Irwan mengatakan, lokasi kejadian pembunuhan merupakan rumah kebun milik imam kampung. Korban merupakan pekerja yang telah bekerja sekitar 4 bulan. Saat kejadian hanya ada Suryadi dan anaknya Riyandi Saputra di rumah tersebut. Pada malam kejadian, tetangga korban dikejutkan teriakan kalimat Allahu Akbar beberapa kali. Karena curiga, tetangga korban langsung menuju lokasi dan mendapati Suryadi sudah terbaring tak bernyawa dengan wajah ditutupi kain sarung. Saat ditanya kepada anak korban, Riyandi Saputra langsung menjawab telah membunuh ayahnya. Pelaku segera diamankan warga ke kantor desa, selanjutnya diserahkan ke polisi. Korban tewas mengenaskan karena mengalami luka robek pada bagian wajah, dada, dan tangan. Pelaku membunuh ayah kandungnya itu dengan menggunakan alat pertanian cangkul. Polisi turut menyita barang bukti cangkul di lokasi. Menurut pihak keluarga, pelaku selama ini mengalami gangguan jiwa. Bahkan sudah dua kali dibawa ke pusat rehabilitasi sakit jiwa baik RSU Datu Beru Takengon maupun rumah sakit di Loksmawe. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan percobaan pembunuhan. Darlun Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap dua pelaku penipuan dengan modus menyewa mobil rental. Dari tangan dua tersangka, sebanyak 25 unit mobil diamankan. Kedua tersangka penipuan adalah Martonis alias Tonis, 43 tahun, warga Kampung Bukit Tempurung, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, dan Marwan Ishak alias Ridwan, 32 tahun, warga Gampung Senebu Rawang, Perla, Aceh Timur. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian mengatakan Tonis terindikasi sebagai dalang kejahatan dan temannya Marwan sebagai penadah. Kasus ini terungkap setelah Ismawati melaporkan Tonis ke Satreskrim Polres Aceh Tamiang karena tidak mengembalikan mobil yang disewanya sesuai jadwal. Tonis menyewa mobil Toyota Avanza BK 1707NJ pada 20 Desember 2018 selama 7 hari dan korban mendapat informasi jika mobilnya telah digadaikan tersangka di Aceh Timur. Setelah menerima laporan, polisi langsung diturunkan untuk memburu tersangka. Akhirnya Tonis ditangkap di rumahnya Senin sore lalu, namun mobil korban ditemukan beberapa jam kemudian di Perla, Aceh Timur dalam kondisi pintu terkunci di pinggir jalan dan telah digadaikan kepada Marwan 30 juta rupiah. Tak lama berselang, Marwan ditangkap di Aceh Timur. Dari kedua tersangka, polisi telah mengamankan 25 unit mobil dari berbagai jenis. Tersangka mematok harga gadai 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tersangka telah melakukan aksinya 3 bulan yang lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Perumbulok Divisi Regional Aceh menggelar operasi pasar cadangan beras pemerintah atau CBP dengan menggelontorkan beras sebanyak 200 ton per hari yang akan disalurkan ke 115 titik di seluruh Aceh. Operasi pasar diluncurkan Kamis kemarin di kantor Perumbulok Divri Aceh, Banda Aceh. Operasi pasar dilaksanakan Januari hingga Februari dalam rangka pelaksanaan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebab dalam 2 bulan ke depan tidak ada panen di Aceh. Sehingga dengan adanya operasi pasar, pasokan barang di pasar terus tersedia dan mencukupi sehingga harga stabil. Kepala Perumbulok Divri Aceh, Basirun, mengatakan operasi pasar dilaksanakan di 115 titik di seluruh Aceh. Penyaluran dilakukan melalui pasar-pasar, rumah pangan kita, mitra distributor, sinergi BUMN Pangan, dan Satgas OPCBP Perumbulok. Ia menargetkan dapat menghabiskan beras sebanyak 200 ton per hari. Saat ini Bulog menguasai stok beras sebesar 25.625 ton. Dengan jumlah stok tersebut, Basirun memperkirakan jika beras akan mencukupi untuk konsumsi hingga 5 bulan ke depan. Kemudian pada Maret, April hingga Mei nanti, Aceh sudah mulai memasuki panen raya, sehingga pasokan beras akan terus bertambah dan mencukupi. Sudarlun, banjir bandang yang terjadi di Aceh Tenggara dalam beberapa hari belakangan membuka tabir bahwa masih maraknya praktik illegal logging di daerah itu. Anehnya, perambahan hutan di Agara seperti terus dibiarkan tanpa kehadiran alat negara dalam memberantas kasus tersebut. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh, Muhammad Nur, menduga secara tidak langsung ada keterlibatan oknum pejabat negara dalam praktik illegal logging di daerah tersebut. Dari amatan Walhi, oknum pejabat tersebut memang bukan pelaku utama, namun bisa jadi sebagai backing dari penjarah kayu. Kendati demikian, ia mengakui Walhi Aceh belum memiliki bukti yang kuat terkait hal itu. Namun jika dilihat dari jalur keluarnya kayu hasil perambahan ilegal, patut dicurigai adanya keterlibatan pejabat negara, sehingga praktik ini tidak pernah terungkap ke permukaan atau diproses hukum. Muhammad Nur menyebut kasus perambahan hutan dan illegal logging terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ketambe, Darul Hasanah, Lawi Alas, Tano Alas, dan Kecamatan Babul Rahmah. Kayu yang dibawa air saat banjir bandang menunjukkan praktik pencurian kayu belum berhenti hingga saat ini. Karena itu aparat harus memberantas praktik illegal logging hingga tuntas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 4 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.